بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال وكان قتله أول الفرقة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu merupakan awal perpecahan. Kana dhalika tahqiqan lima akhbar anhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadha min mu'jizatihi alaihi salatu wassalam. Hal itu merupakan perwujudan terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini termasuk di antara mukjizat-mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Wa kana qad bashara Utsmana بأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau akan masuk ke dalam surga di atas sebuah musibah yang menimpanya. Wal balwa hiya tasallutuha ulai alaihi thumma qatluhu radhiyallahu anhu. Dan yang dimaksud dengan musibah tersebut adalah dikuasainya beliau oleh mereka ini, kemudian terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu. Qala wa kana qatluhu awwal al-furqati wa awwal al-ikhtilafi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan dan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu merupakan awal perpecah belahan dan awal perselisihan. Naam, nasha'at fikratul khawariji wa fikratul rawafidhi والغالية منهم الذين أله عليا. Iya, benar. Muncul pemikiran orang-orang Khawarij, pemikiran orang-orang Syiah Rafidah, dan yang ekstrim di antara mereka orang-orang Syiah Rafidah adalah yang menyembah Ali radhiyallahu anhu. Summa ba'da dhalika sarat tahduthu fi kulli zamanin bid'atun minal bid'ai. Kemudian setelahnya muncul di setiap zaman sebuah kebid'ahan dari kebid'ahan-kebid'ahan. Waja'at fitnatul Mukhtar ibn Abi Ubaidin wahiya imtidadun lisaba'iyyati, dan datanglah fitnah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, dan fitnah tersebut merupakan kepanjangan As-Saba'iyah. As-Saba'iyah yaitu orang-orang yang menyembah Ali radhiyallahu anhu. Waja'at bid'atul qadariyati thumma bid'atul jahmiyati wastamarratil fitanu wal'iyadu billahi kana bidayatuha qatla Uthmana wala tantahi ila yaumil qiyamati. Dan datanglah bid'ah orang-orang Qadariyah, kemudian bid'ah orang-orang Jahmiyah, dan fitnah-fitnah terus berlanjut. Wal'iyadu billah, yang permulaannya adalah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Dan fitnah-fitnah tersebut tidak berakhir sampai hari kiamat nanti. Qala fataharabatil ummatu wa tafarraqat. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka umat ini saling memerangi satu dengan yang lainnya dan terpecah belah. Huwa kadhalika, demikianlah adanya. Idzan al-miqyasu lil-haqqi huwa ma kana 'alayhi ar-rasulu wal khulafa'u ar-rasiduna. Kalau begitu, tolak ukur kebenaran adalah apa yang berada di atasnya, Rasul alaihi salatu wassalam dan para khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum. Wa ba'da al-ikhtilafati allati akhbar 'anha Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-marji'u hum ha'ulai wa ahduhumul muniru alladhi kanu fihi 'alal haqqi wa kanat kalimatuhum wahidatan la ikhtilafa bainahum fil 'aqidati walal manhaji wala syai'in. Dan setelah perselisihan-perselisihan, setelah munculnya perselisihan-perselisihan yang dikhabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menjadi rujukan adalah mereka ini, para khulafa'ur rasyidun, dan zaman mereka yang bercahaya, yang mereka di dalamnya berada di atas kebenaran, dan kalimat mereka satu, tidak ada perselisihan di antara mereka, baik dalam perkara akidah, manhaj, maupun sesuatu pun. Illa ma warada min ba'di listihadati allati qala fiha Rasulullah alaihi salatu wassalamu man ittahada fa asaba falahu ajrani وَمَنْ اِتْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. kecuali apa yang datang berupa sebagian ijtihad-ijtihad yang Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata tentangnya. Barang siapa berijtihad lalu ia benar, maka ia mendapatkan dua ganjaran pahala. Dan barang siapa berijtihad lalu keliru, maka ia mendapatkan satu ganjaran pahala. Fakana yahsul ikhtilafun fi masaila hiya min masarihil ijtihadi fil masaili allati hiya min masail ijtihadi. Maka terjadi perselisihan di dalam permasalahan-permasalahan yang termasuk di antara medan-medan ijtihad, di dalam permasalahan-permasalahan yang termasuk di antara permasalahan-permasalahan ijtihad. Walakin wajibul ummati fi hadhihi al-ikhtilafati an yuhaqqimullaha wa rasulahu fi hadhihi al-ikhtilafati. Akan tetapi kewajiban umat ini di dalam perselisihan-perselisihan ini adalah berhukum kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam perselisihan-perselisihan ini. Walau kana as-sahabatu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli. Meskipun yang berselisih adalah para sahabat, Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Wa kana as-sahabatu man dhahara lahu al-hujjatu raja'a an ra'yihi wa kana Umaru waqafan 'inda kitabillahi radhiyallahu anhu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, barang siapa yang nampak baginya hujjah, maka ia akan rujuk dari pendapatnya. Dan dahulu Umar radhiyallahu anhu senantiasa berhenti pada kitabullah. Walamma ikhtalafu fi qadiyyati qitali ahli riddati raja'a an-nasu kulluhum wa 'ala ra'sihim 'Umar ila ra'yi Abi Bakrin wa li ra'yi Abi Bakrin ma yusniduhu min kitabillahi wa sunnati rasulihi 'alaihi salatu wassalamu. Dan tatkala mereka para sahabat radhiyallahu anhum berselisih pendapat tentang permasalahan memerangi orang-orang yang murtad, maka seluruh manusia rujuk, dan yang terdepan di antara mereka adalah Umar radhiyallahu anhu. Mereka rujuk kembali kepada pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sandaran dari kitabullah dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala wattaba'atil tama'a wal ahwa'a. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan umat ini pun mengikuti keserakahan dan hawa nafsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, mal faqru akhsha alaikum, wa innama akhsha alaikum ad-dunya, an tubsata alaikum fatanafasuha kama tanafasaha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakathum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, hanya saja yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Dunia dibukakan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Hadza tafsiru qawlihi wattaba'atit tama'a wal ahwa'a. Inilah penjelasan terhadap ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan umat ini mengikuti keserakahan dan hawa nafsu. At-tama'u fid dunya wa hiya ash-shahawatu wal ahwa'u wa hiya al-bid'u wad-dalalatu. Keserakahan terhadap dunia yaitu syahwat, dan hawa-hawa nafsu yaitu kebid'ahan dan kesesatan. Fawaqa'a kullun min hadha wa hadha. Maka terjadi masing-masing ini dan ini. Wa hadhihi min asbabi hadhihi al-furqati. At-tama'u fi dunya wal-ahwa'u wa hiya al-bid'u ittiba'u al-ahwa'i. Dan ini di antara sebab-sebab perpecah belahan ini, keserakahan terhadap dunia dan hawa-hawa nafsu, yaitu kebid'ahan, mengikuti hawa-hawa nafsu. Qala wal mailu ila dunya hadha raji'un ila tam'i. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan condong kepada dunia, ini kembalinya kepada keserakahan. Qala falaysa li ahadin lukhsatun fi syai'in ahdathahu mimma lam yakun alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka tidak ada seorang pun yang mendapatkan keringanan dalam sesuatu pun yang ia ada-adakan, yang tidak berada di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayyana al-muallifu rahimahullahu mujibat ittiba'i ashabi Rasulullah wa ma kanu alaihi. Al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan perkara-perkara yang mewajibkan untuk mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang mereka berada di atasnya. Wal asbab allati tamna'ul 'aqila alladhi yuridu wajhallahi wad-daral akhirata min ittiba'i man haula'i haluhum min al-furqati wat-tashattuti wat-tanafusi 'ala ad-dunya wat-taqatuli 'alayha. Dan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan sebab-sebab yang menghalangi orang yang berakal yang menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat dari mengikuti orang-orang yang seperti ini keadaan mereka, berupa perpecahbelahan, perselisihan, berlomba-lomba terhadap dunia, saling memerangi karena dunia. Fahaulai la yurja'u lahum innama yurja'u ila ahdil haqqi wa ila ahlihi. Maka mereka ini tidak boleh dijadikan rujukan, hanya saja yang dijadikan rujukan adalah kebenaran dan para penganutnya. Qala aw yakunu rajulun yad'u ila shay'in ahdathahu min qibalihi aw min qibali rajulin min ahlil bid'ah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, atau seseorang mengajak kepada sesuatu yang ia ada-adakan dari dirinya sendiri atau dari seseorang dari kalangan ahlul bid'ah, sawa'un kana huwal muhditha aw kana tabi'an liman ahdatha laysa lahu an yabqa 'ala hadzal syarri. Sama saja apakah ia yang mengada-adakan kebid'ahan atau ia mengikuti orang yang mengada-adakan kebid'ahan, tidak boleh baginya untuk tetap berada di atas keburukan ini. Walaysa li ahadin an yattabi'ahu, dan tidak boleh siapapun mengikutinya. Walaysa li ahadin an yad'uwa li syai'in ahdathahu huwa au ahdathahu ghairuhu, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengajak kepada sesuatu yang ia sendiri yang mengada-adakannya atau orang lain yang mengada-adakannya. bal nad'u ila sabilillahi wa sabilil haqqi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu. Akan tetapi kita mengajak kepada jalan Allah dan jalan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, serulah kepada jalan Rabbu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Fad'watu ilallahi ila sabilihi wa ila ma kana alaihi rasuluhu alaihi salatu wassalamu wassahabatul kiramu adda'una ila sabilillahi azza wa jalla. Maka dakwah itu mengajak kepada Allah, kepada jalannya, kepada apa yang berada di atasnya Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan para sahabat yang mulia yang mereka mengajak kepada jalan Allah azza wa jalla. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.